karena di salah satu syaratnya itu obat dan salah satunya lagi vaksin. Kita amalkan dan kita terima. Tanpa lalat itu kan binatang yang menjijikan, mengapa demikian? Nah, tidak. Karena ini adalah sekuat apa yang Allah dan Rasulullah kabarkan, kita terima tanpa mempertanyakan lagi, karena itulah tugas kita. Akal kita tidak akan sanggup menerimanya. Rasulullah tidaklah berbicara di atas hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nanti tidaklah beliau mengucapkannya, nama yang tukangi hawa, di atas hawa nafsunya, yang keinginan sendiri, tidak. In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain, itu hanyalah dari wahyu yang diberikan kepadanya. Jadi Rasulullah itu berbicara tidak, bukan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Jami'i tadi dibaca John, karena dia ataf kepada umur. Ma akbar, ma mudof ilaih, ya, fi mahali jarin, fi mahali jarin, karena ma dia termasuk isim yang mausul. Akhbarallahu, Allah yang khabarkan. Allah sebagai ta'il dari akhbar. Akhbaro yukhbiru, af'ala yukhbiru if'alan, akhbaro yukhbiru ikhbaran. Allah sebagai ta'il akhbar mengkhabarkan. Siapa yang mengkhabarkan? Allah. Wa rasuluhu, rasulu marfu, karena ataf ke Allah. Yang Allah dan Rasulnya khabarkan. Jadi kalau menerjemahkan, karena kita bahasa Indonesia, maka terjemahkan dulu fa'ilnya, fa'il dan ataf, kemudian baru fi'ilnya. Tapi dalam penulisan, penulisan bahasa Arab itu susunannya fi'il kemudian baru fa'il. Itu dalam menerjemahkannya kita, karena kita susunannya SPO, maka terjemahkan subjeknya dulu, yaitu fa'ilnya. Allah dan Rasulnya khabarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Salla fi'il madhi, ya kan? Ikut wazan. Salla, fa'ala, fa'ala, salla. Seperti rabba, yurabbi, tarbiatan. Salla, yusalli, tasliatan. Allah bersalawat alaih kepada Nabi Muhammad atasnya. Wasallama, dan memberikan salam padanya. Wadillatu hadihil usulis sittati fil kitabi wassunnati kathiratun jidda, kathiratun jiddan. Dan dalil-dalil di dalam usul yang enam ini, di dalam kitab dan sunnah, sangat banyak sekali. Kathiratun sebagai khabarnya dari adillatu. Hadhi mudhof ilaih. Al-usuli pun mudhof ilaih, ya. Hadhi fi mahalli jarrin mudhof ilaih. Al-usuli majrur mudhofun ilaih dari hadhi. As-sittah, sittah, sittah itu enam, na'at dari al-usul. Na'at dari usul, kemudian fil kitab wa sunnah, jar majrur biasa, sunnahnya ataf kepada kitab. Kathiratun khabar dari adillatu. Jibban sebagai maf'ul mutlak, jabba yajibdu jibban, maf'ul mutlaknya mansub. Dan dalil-dalil, adillah jamak dari dalil, dalil jamaknya adillatun, adillatun, atau dalail, bisa dalail atau adillah. Adillatu hadhil usuli, dan dalil-dalil dari usul yang enam ini di dalam kitab dan sunnah sangat banyak sekali. Apa dalil-dalilnya? Bagaimana mu'alif penulis ini mengatakan bahwa dalil-dalil tentang usul yang enam, rukun iman yang enam ini banyak sekali katanya dalil-dalilnya. Apa saja? Famin dalika qaulullahi subhanahu, dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Famin dalik, min dalik jar dan majrur sebagai khobar, ya, karena khobar sibil jumlah, qaulu sebagai mubtada'nya marfu. Jadi boleh, hukumnya boleh saja. Mubtada ma'rifah, kemudian khabarnya itu dari sifat jumlah. Min di sini fungsinya min untuk tabait, menunjukkan makna sebagian, tidak seluruhnya. Jadi yang akan diterangkan dan dipaparkan dalil-dalilnya hanya sebagian saja, tidak seluruhnya. Famin dzalika qaulullah subhanahu wa ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriki wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati, kemudian wal kitabi wan nabiyyin. Wal kitabi wan nabiyyin. Kita bahas satu persatu tentang ayat ini.

Al-Masriki mudhof ilaih, Al-Maghribi mudhof ilaih, wa'rabnya majrur. Demikianlah, selanjutkan pada kaset selanjutnya.